Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan dah kita bahas yang berkaitan dengan akidah pertama dari akidah Ashabul Hadis yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala. Yani bahwasanya Ahlul Hadis menetapkan apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jal sebagai sifat-sifatnya dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih sebagaimana yang ditetapkan juga oleh para ulama. Taib, dibaca lagi, diulang. Diulang. Berkata Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahumullah, dan taufik saya berkata, dan taufik hanya dari Allah. Sesungguhnya Ashabul Hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati bagi yang telah meninggal, mempersaksikan keesaan Allah dan mempersaksikan kerasulan dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengenal Rabbnya Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam wahyu dan tanzilnya, atau sifat-sifatnya yang dipersaksikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari beliau yang dinukil oleh orang-orang yang adil dan sikoh terpercaya. Mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak meyakini adanya persamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang artinya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Surat Shad ayat 75. Dan mereka tidak mentakhrif atau memalingkan pembicaraan dari maksudnya dengan membawa makna tangan kepada dua nikmat atau dua kekuasaan sebagaimana tarifnya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, semoga Allah membinasakan mereka. Dan mereka tidak mentakhyif menanyakan bagaimana dua tangan tersebut, dan tidak mentasbih menyerupakan dengan tangan makhluk sebagaimana tasbihnya orang-orang Musahabihah, semoga Allah membinasakan mereka. Sungguh Allah telah melindungi ahli sunnah dari takrif, tasbih dan takyif, dan telah memberikan nikmat kepada mereka dengan pengetahuan dan pemahaman sehingga mereka menempuh jalan-jalan tauhid dan tanzih, mensucikan Allah dari seluruh kekurangannya. Mereka ahli sunnah meninggalkan pengucapan dengan talil dan tasbih. Mereka mengikuti firman Allah Ta'ala yang artinya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Dan sebagaimana Al-Qur'an telah menyebutkan dua tangan pada firman-Nya yang artinya, terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Dan firman Allah yang artinya, bahkan kedua tangan Allah terhampar Dia infakkan kapan saja Dia menghendakinya. Surat Al-Maidah ayat 64. Juga datang keterangan yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dua tangan seperti kisah perdebatan Musa dengan Adam alaihissalam. Musa alaihissalam berkata kepada Adam, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Dan seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menjadikan keturunan yang sahih dari orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, sama seperti orang yang aku katakan kepadanya, jadilah maka jadilah dia. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menciptakan Firdaus dengan tangannya. Baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni Abu Isma' Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashabul Hadis. Dan ini sebagian dah kita jelaskan, yakni kita dah berbicara tentang Rasul, kemudian juga kita dah berbicara pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang di dalam akidah asma wa sifat. Sebab beliau sekarang ni masuk pada bab aqidatus salaf dalam hal asma wa sifat, khususnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keyakinan daripada ashabul hadis, ulama salaf, di mana disebutkan oleh Syekhul Islam tapi juga sebelum-sebelum beliau rahmallahu taala, amirruha kama ja'at bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif, yakni maknakan sifat-sifat tersebut sebagaimana dia datang, sebagaimana dia datang, bila kaif dan tanpa kaif, tanpa kaif, yakni menanyakan bagaimana bentuknya. Dan dah kita sebutkan apa makna kaifiyah. Dah kita sebutkan apa makna kaifiyah. Yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, kaifiyah adalah ja'lus syai' ala kaifiyatin muayyanin, menjadikan sesuatu di atas kaifiyah muayyanah, yakni di atas cara yang tertentu. Itu namanya kaifiyah. Sebab itu kalau kita menyebutkan kaif, berarti kita ingin mengetahui hakikat sesuatu itu. Jadi pada sifat Allah Subhanahu wa taala tidak adanya kaif, tidak adanya takif. Dan juga dah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala berkaitan dengan kaifiat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimallahu taala dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql, in kunna la nadri kayfiyati al-mawsuf idan imtana'a alaina ma'rifatu as-sifah. Jadi kata beliau rahmallahu taala, jika kita tidak mengetahui kayfiyatil mawsuf, kayfiyat mawsuf dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, kayfiyat tadi kita sebut kayfiyat hakikat sesuatu, yakni dalam hal ini jika kita tidak mengetahui kaifiat Allah Subhanahu wa taala, hakikat Allah Subhanahu wa taala, idzan imtana'a alaina ma'rifatu sifah, idzan kita pun terlarang, kita pun terhalang, kita pun tercegah untuk mengetahui kaifiat sifatnya, untuk mengetahui kaifiat sifatnya. Jadi kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, kita pun kaifiatnya pun tidak tahu. Nah, berbeda dengan manusia, berbeda dengan manusia kawan kita, mungkin kita tahu hakikatnya dia sebagai manusia, kaifiatnya pun kita tahu, sifat-sifatnya pun kita tahu, cara duduknya bagaimana, tidurnya bagaimana, itu pun kita tahu karena kita dah tahu hakikat dia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu semua terlarang karena pada asalnya kita tidak mengetahui hakikatnya. Adapun khabar-khabar yang ada berkaitan dengan sifat-sifatnya, dan nanti kita akan sebutkan sifat dhatiyah, sifat fi'liyahnya, maka ini adalah khabar yang wajib kita imani saja tanpa untuk menanyakan bagaimana kaifiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akidah ashabul hadis, yakni mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di sini beliau menukilkan surah Sad ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta minal alamin au kunta minal alimin. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi sifat yang pertama sekali yang beliau munculkan dalam masalah ini adalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tangan ini termasuk sifat yang paling masyhur yang diselisihi oleh ahlu al-bidah. Karena mereka tidak setuju terhadap sifat tangan ini. Jadi baginya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah orang itu mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluknya. Dan ini sekali lagi semua menyelisihi akidatul salaf wa ashabul hadis. Karena sekali lagi menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan dah kita sebutkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yang menyebutkan min hikmatillahi azza wajal al-iman bi ma jaa. Yani termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah taala, yakni beriman atas apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui kaifiahnya. Ini kata beliau rahimahullah taala, kita di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah kita dituntut beriman. Kita dituntut beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui kaifiyahnya. Sebab kalau kita dituntut untuk mengetahui kaifiyahnya, susah. Susah bagi orang masing-masing akal akan yakni menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing akal akan berbeda-beda kesimpulannya. Tapi oleh karena Allah Subhanahu wa taala adil dan memiliki hikmah yang tinggi, maka cukup bagi kita untuk dituntut beriman terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam saja. Nah, berkaitan dengan sifat tangan ini adalah termasuk sifat dzatiyah, yakni sifat yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh terlepas darinya. Dan sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidatul salaf wa sahabul hadith, maka ditetapkan apa adanya tanpa adanya kaif, tanpa adanya tasbih, tanpa adanya tamthil. Dah kita sebutkan pada minggu yang lalu apa perbedaan antara tasbih dengan tamthil. Kita sebutkan perbedaannya adalah tasbih ini penyerupaan dari sebagian besar kalau tamthil daripada keseluruhan. Jadi serupa dalam sebagian besar sisi saja, kebanyakan sisi. Tapi kalau tamthil menyerupakan seluruhnya. Itu kita sebutkan pada minggu yang lalu. Yakni contohnya misalnya pada sifat tangan. Bagaimana mentasbih sifat tangan ini? Mentasbih mungkin tangan ini mirip tangan manusia sebagian. Tapi kalau menyebutkan tamthil, oh memang seperti tangan manusia. Jadi perbedaan antara tasbih dengan tamthil, kalau tasbih itu dari kebanyakan sisi. Tapi kalau tamthil dari seluruh sisi. Taib. Dan kedua-duanya ini adalah mengurangi tauhid asma wa sifat. Jadi sekali lagi sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu sifat yang harus ditetapkan. Lebih lagi ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling atau dalil yang paling utama dan dalil yang paling kuat dalam menetapkan tak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan dua tangan. Khalaqtu biyadayya. Khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sekali lagi di sini disebutkan, dan mereka tidak mentahrif, memalingkan pembicaraan dari maksudnya. Dan kita sebutkan tahrif, tidak disebut takwil yang biasa kita dengar takwil. Jadi dah kita, ini juga dah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni tahrif, perbedaan tahrif dengan takwil. Jadi tahrif itu seluruhnya batil, tapi kalau takwil tidak selamanya batil. Jadi tahrif dengan takwil ini sama-sama memalingkan makna, tapi tahrif ini lebih identik, lebih dekat kepada kebatilan. Sebab itu disebut tahrif. Dan juga tahrif ini disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau ta'wil, memang memalingkan makna, tapi apabila memalingkan makna itu tidak sesuai dengan nas, menyelisihi nas, atau tidak ada perbandingan-perbandingan yang boleh memalingkan makna dari asalnya, maka ini baru batil, takwil yang batil. Tapi kalau ada dasarnya, kalau ada pertimbangan-pertimbangannya, maka ini takwil yang sahih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, kalau dibaca misalnya, kalau untuk baca Imam tafsir Imam Tabari, Jarir At-Tabari, wa ta'wilu hadha, sering beliau sebutkan di situ, wa ta'wilu hadha, wa ta'wilu hadhil ayah, dan takwil ayat ini yang dimaksudkan oleh beliau adalah bukan takwil yang madzmum, bukan takwil yang batil, tapi maksudnya adalah kata lain daripada tafsir. Jadi maknanya wa ta'wilu hadhil ayah, maknanya adalah tafsir hadhil ayah. Berarti takwil ni kata lain daripada tafsir. Kata lain daripada tafsir. Jadi kalau takwilnya atau tafsirannya tidak sesuai dengan nas atau tidak sesuai dengan yakni perbandingan-perbandingan yang ada dari segi bahasa dan lain sebagainya, maka takwil itu takwil yang batil. Sebagaimana takwil misalnya kita sebut takwil. Kalau disebut takwil, tahrif pun dah masuk. Jadi kalau dah kita sebut tahrif berarti dah batil. Tapi misalnya istiwa misalnya, istiwa diterjemahkan apa, bersemayam. Banyak orang di antara ahlu bidah mentafsirkan atau mentakwilkan istaula. Istiwa maknanya istaula. Yakni istaula artinya menguasai. Istiwa artinya bersemayam. Istaula artinya menguasai. Nah, ini adalah termasuk takwil yang batil. Sebab apa? Tidak ada kaitannya bersemayam dengan apa namanya? Menguasai. Jadi orang yang bersemayam tidak semestinya menguasai tempat terlebih dahulu. Jadi mereka ibaratkan bersemayam ni macam apa namanya, macam raja. Jadi raja itu harus menguasai tempatnya dulu. Dan ini adalah tasbih yang jauh sekali dan juga perbandingan yang jauh sekali. Juga kita sebutkan misalnya mentakwil, tangan ini mentakwil ni, tapi yang kata yang paling tepat tentu mentahrif. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan mentakwil, contoh misalnya orang Asy'ari, taib, di kalangan orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, tangan biasanya ditakwil dengan nikmat, itu tidak. Tapi dalam ayat ini, kalau mentakwil ayat dengan nikmat sesuai tidak, dengan bahasa pun tidak sesuai. Sebab itu kalau mentakwilnya itu ada perbandingan dari segi bahasa, okay, kalau masuk akal dari segi bahasa, tengok lagi dari segi nas. Kalau sesuai tepat, tapi kalau tak sesuai tidak diterima. Jadi dari sini, dari sisi bahasa, dari segi nas pun tak sesuai. Sebab itu ayat ini adalah ayat yang paling, yakni hujjah yang paling, kalau bahasa kita paling telak, paling apa, mematikan bagi mereka, bagi orang-orang yang mentakwil. Tapi ini bahasa halusnya mentakwil, bahasa kasarnya mentahrif. Taib. Jadi di sini tidak ada celah untuk mentakwilnya, karena tidak ada perbandingan dari segi bahasa, dari segi nas. Karena di sini disebut dua tangan. Terus kalau dia takwil dua nikmat, berarti Adam ini diciptakan dari dua nikmat. Jadi mustahil Allah itu memiliki dua nikmat. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhitung. Atau kekuatan misalnya, kekuatan Allah tidak terhingga, tidak terhitung. Taib. Sebagaimana tahrifnya orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sudah kita sebutkan. Mu'tazilah siapa, Jahmiyah apa. Dan kadang-kadang dimutlakkan. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah. Jadi Jahmiyah itu sudah termasuk Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sudah termasuk Jahmiyah. Dari satu sisi. Sebab kita sebutkan Jahmiyah ini ada dua. Ada Jahmiyah khos, ada Jahmiyah am. Ada Jahmiyah yang umum, ada Jahmiyah yang khusus. Kalau Jahmiyah yang khos, yang khusus ni adalah Jahmiyah gulat, yang gulu. Jahmiyah yang gulat atau yang gulu, yang melampaui batas. Seperti yakni murid-murid daripada Jaham bin Safwan. Jadi mereka langsung mentaktil, menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jahmiyah yang umum ni adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidaklah se-ekstrim Jahmiyah asli, tapi mereka terpengaruh dengan pikiran-pikirannya dengan cara mentahriflah, mentakwillah, mentashbihlah, mentamthillah. Itu semua termasuk Jahmiyah. Jadi dari sisi keumuman Jahmiyah ini, masuk di dalamnya Ash'ari, masuk di dalamnya Mu'tazilah, masuk di dalamnya semua-semua kelompok yang tidak menerima secara langsung, tidak beriman secara langsung nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membinasakan mereka. Dah kita sebutkan nih, doa halak, doa kehancuran, doa keburukan bagi orang, boleh apa tidak? Jadi jawaban kita pada minggu yang lalu adalah dibolehkan oleh para ulama, tapi jawaban membolehkan ini tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kita untuk mendoakan dia kebaikan. Taib, sebagaimana yakni perbuatan para salaf zaman dahulu, misalnya Umar bin Abdul Aziz kita sebutkan mendoakan keburukan bagi Ghailan ad-Dimashqi, tokoh Qadariyah. Beliau mendoakan keburukan bagi Ghailan ad-Dimashqi. Juga sebelumnya Idban bin Malik di dalam hadis riwayat Muslim juga mendoakan daripada Malik bin Dukhsum. Jadi ini semua nas-nas yang menyebutkan bahwasanya mengisyaratkan bolehnya mendoakan keburukan bagi orang-orang yang fasik, ahli bid'ah, ahli maksiat dan sebagainya. Nah, juga dah kita sebutkan, yakni doa ini ada yang bersifat umum, bersifat khusus. Yang kita maksudkan di sini adalah sifat khusus. Kalau umum dah boleh, tapi ini orang per orang, boleh apa tidak? Maka kita sebutkan boleh. Nah, tapi bukan berarti kita tidak doakan mereka kebaikan. Taib. Selanjutnya, dan mereka tidak mentakif, menanyakan bagaimana dah. Kita sebutkan tadi takif, apa makna takif. Dua tangan tersebut, dan tidak mentashbih, menyerupakan dengan tangan makhluk, sebagaimana tashbihnya orang-orang musyabbiha. Jadi kita sebutkan apa makna tashbih. Ini menyerupakan sesuatu dari banyak sisi. Jadi tidak seluruh sisi. Kalau seluruh sisi namanya tamthil. Namanya tamthil. Taib. Sebagaimana tashbihnya orang-orang musyabbiha. Jadi musyabbiha ini orangnya. Kalau tashbih ini sifat perbuatannya. Jadi musyabbiha ini orangnya. Semoga Allah menghinakan mereka. Jadi doa untuk mereka. Sungguh Allah telah melindungi ahlu sunnah dari tahrif, tashbih dan takif. Ini dah kita sebutkan. Tahrif, sarful lafzi an makna. Jadi memalingkan lafaz dari makna asalnya. Itu tahrif, dan ini di madhmum, tercela. Berbeda dengan takwil tadi kita sebutkan. Kemudian tashbih, dah kita tahu maknanya. Takif, dah kita tahu maknanya. Yakni menjadikan sesuatu di atas, yakni sifat tertentu, cara tertentu. Dan dah kita sebutkan bagaimana cara kita mengetahui takif sesuatu itu. Ada tiga cara kita sebutkan. Yang pertama, melihat langsung sesuatu itu. Kalau kita tidak melihat langsung, maka kita pernah melihat yang semisal dengannya. Kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak melihat yang semisal dengannya, kita pernah mendengar khabar tentangnya. Jadi kalau tiga ini, atau salah satu di antara tiga ini terpenuhi, maka kita tahu kaifiat sesuatu. Contoh misalnya kita sebutkan pada minggu yang lalu, atau contoh lain misalnya kitab, misalnya kita tidak tahu nih kitab bentuknya bagaimana, kitab gitu, atau buku, atau misalnya handphone. Misalnya handphone ada yang baru sekali keluar, tapi kita tidak pernah lihat. Jadi bagaimana cara mengetahui kaifiatnya? Nah, kita lihat mungkin fotonya, mungkin yang mirip-mirip, atau kata orang, oh ini mirip dengan yang ini, bentuknya mirip. Oh, berarti dah kita tahu kaifiatnya. Dua-duanya tidak ada, kita cari di internet kabarnya. Nah, akan ada keluar ini ciri-cirinya. Nah, itu pun kita tahu kaifiatnya. Dan juga pada yakni kemarin Jumat itu kita sebutkan contoh Rasulullah SAW, kita tahu tidak kaifiatnya. Bagaimana cara kita tahu kaifiat Rasulullah SAW, sifatnya, syama'ilnya, bagaimana? Dari khabar-khabar yang ada, dari hadis-hadis yang ada. Kalau tidak, kita tidak tahu kaifiatnya. Kita pernah, tidak pernah lihat Rasulullah SAW. Juga kita tidak pernah melihat yang mirip dengan Rasulullah SAW. Kan ada tuh sahabat-sahabat yang mirip dengan Rasulullah SAW, kerabat-kerabat beliau, tapi dah meninggal sekarang. Mungkin ada yang mirip tapi kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu kaifiat Nabi SAW. Jadi cara kita mengetahui kaifiat atau sifat atau syama'il Nabi SAW melalui khabar-khabar yang ada. Jadi tiga cara untuk mengetahui kaifiat sesuatu yang tadi kita sebutkan. Nah, ini pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada semua. Yang tiga ini pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tidak ada. Jadi mau lihat Allah, siapa yang dah lihat Allah? Mustahil, tidak ada. Terus yang mirip dengan Allah, mustahil. Khabar-khabar tentang kaifiat tidak ada langsung. Jadi sebab itu tidak ada cara lain untuk beriman adalah kecuali menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Dan itu yang paling selamat dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan paling ringan sekali. Itu yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Taib, dan telah memberikan nikmat kepada mereka dengan pengetahuan dan pemahaman sehingga mereka menempuh jalan-jalan tauhid dan tanzih, yakni mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Itu namanya tanzih, mensucikan. Mereka ahlussunnah meninggalkan pengucapan dengan ta'lil dan tashbih, dan mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi sekali lagi mereka orang-orang yang mentahrif, arti mereka yang terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab tauhid. Yang pertama sekali mereka lupa adalah tanzih, yakni mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Jadi mereka dalam hal ini mensucikan Allah dari seluruh kekurangan memang betul. Taib, tapi yang perlu diingat adalah perlunya hati ini dibersihkan terlebih dahulu, yakni isi dengan keimanan terlebih dahulu. Isi dengan keimanan terlebih dahulu baru mensucikan Allah dari seluruh kekurangannya. Sebab kalau iman ini kurang dalam hati, hati ini masih kotor, tidak bersih, jadi bagaimana datang yakni tanzih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal itu disebutkan oleh para ulama kiat-kiat atau cara-cara untuk selamat dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Penyakit tasbih, ta'til, tahrif, apalagi tamthil, takif itu di antara cara-caranya, kiat-kiatnya disebutkan oleh para ulama adalah satu, pertama sekali hati ini dibersihkan, diisi dengan keimanan terlebih dahulu. Baru setelah itu mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Nah, termasuk tidak memisalkan, tidak mentasbih itu seluruh kekurangan. Terus baru selanjutnya yang ketiga, yakni qat'ut tama' an idraki hakikati as-sifah, yakni memutuskan rasa tamak, yakni ingin tahu yang mendalam tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel, tiga saja kiatnya nih, caranya. Yakni satu, mensucikan hati dulu, bersihkan hati dulu, isi dengan keimanan. Baru setelah itu mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu potong semua keinginan-keinginan yang berkaitan dengan ingin tahu terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kiatnya disebutkan oleh para ulama. Ini penting kiat nih. Sebab kalau orang tuh misalnya kita tengok yang satu, nomor satu misalnya hatinya kotor, terus tiba-tiba ingin mensucikan Allah dari seluruh kekurangan, apa akibatnya? Akibatnya dia macam-macam. Waduh, ini kita ingin, katanya ingin mensucikan Allah dari kekurangan. Jadi kalau kita sebut Allah tuh turun misalnya, atau Allah tuh punya tangan, wah ini kurang nih. Jadi dia bilang, dah kita takwil saja. Bagaimana caranya untuk terlepas dari ini semua? Dah kita sebutkan. Tapi dia terlepas, dia keluar daripada kandang apa hewannya ini, kandang macan masuk ke kandang singa. Ha, gitu jadinya. Jadi mereka kononlah mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang, tapi ternyata mereka masuk ke dalam jurang yang lebih dalam lagi, yakni mentasbih atau bahkan mengingkari. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifat tangan, habis itu dengan alasan macam-macam, ujung-ujungnya sifat tangan bagi Allah langsung tidak ada. Nah, ini lebih berbahaya nih. Berbahaya sekali. Sebab itu kalau hatinya bersih, maka pasti dia akan terima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti setelah itu dia akan mensucikan Allah. Jadi tiga kiat nih, tiga cara nih. Bersihkan hati terlebih dahulu, isi dengan keimanan. Terus baru sucikan Allah dari sisi kekurangannya. Di sisi kurangan di sini tidak tamtsil, takyif dan lain-lain. Habis itu baru hilang, putuskan semua keinginan-keinginan. Bagaimana itu hilang semua. Nah, baru setelah ini insyaallah taala akan seorang itu akan berakidah sesuai dengan akidah as-salaf washabul hadis bagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Taib disebut di sini, dan mereka mengikuti firman Allah taala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitsli syai'un. Dan ayat ini sangat masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sahih, yang akidatus salaf wa ashabul hadis, juga masyhur di kalangan mereka yang mentakwil, mentahrif pun pakai ayat ini. Jadi ayat ini insyaallah diterima oleh semua pihak. Tapi masalahnya kalau antum dengar ceramah-ceramah orang-orang Asy'ari, wa huwas samiul basirnya ini hilang, tidak ditetapkan. Jadi mereka menyebutkan makna tangan disebut makna tangan adalah kenikmatan misalnya atau kekuatan dan sebagainya. Kenapa kita namakan atau kita maknakan dengan makna tersebut? Maka kata mereka, laisa kamitslihi syai'un. Taib, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitslihi syai'un, dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi laisa kamitslihi syai'un ini adalah nafi, menafikan. Wa huwas samiul basir, menetapkan. Dan ini adalah rukun daripada akidah dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun. Rukunnya yakni menafikan dan menetapkan. Itu rukunnya. Jadi laisa kamitslihi syai'un, pada firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, ini adalah nafi. Yakni menafikan, rukun yang pertama. Cuma masalahnya sekarang orang-orang yang suka mentakwil hanya rukun pertama yang mantap. Rukun yang kedua agak bimbang sedikit. Wa huwas samiul basir, sekali lagi ayat ini, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat adalah rukun yang kedua, apa nih? Menetapkan. Jadi ada dua rukun, nafi dan isbat. Cuma perlu yang perlu diketahui, dalam rukun yang pertama yaitu nafi. Apa kaidah dalam nafi? Kaidah umum dalam nafi adalah al-mujmal. Nafyu al-mujmal. Yang disebutkan oleh para ulama, nafyu, menafikan di sini adalah nafyu al-mujmal. Nafyu secara umum. Nafyu secara umum, al-mujmal, yang umum. Jadi laisa kamitsli syai'un, kita nafikan secara umum. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa dengannya, tidak ada yang setashbih dengannya, setamfil dengannya, tidak ada. Taib, jadi tidak ada. Jadi sekarang ni dah kelas, kita kosong, yakni kita bersihkan hati kita dulu. Taib, tadi kita bersihkan, kononlah sekarang ni hati kita kosong. Dah sekarang ni kita isi keimanan saja. Jadi kalau kita mengikuti rukun yang pertama ni, kosong dah hati kita ni. Jadi sekarang masukkan wa huwas samiul basir, yakni itsbat. Bagaimana kaidah umumnya itsbat ni? Itsbat al-mufassal. Itsbat al-mufassal. Itsbat dengan itsbat, menetapkan. Menetapkan dengan rinci. Menetapkan dengan rinci. Ini penting. Jadi sekali lagi, dua rukun itu yang nafi adalah menafikan secara umum. Taib, kosongkan hati dulu. Maknanya tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Jadi tidak masuk di situ tasbih, tamtsil, takwil semua-semua. Taib. Habis itu yang kedua adalah isbat, menetapkan. Bagaimana cara mengisbatkan? Apakah yang ini kita tetapkan, yang satu sifat kita takwil atau yang satu sifat kita tasbih sesuai dengan hati? Tidak. Rincikan apa yang dirincikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isbat yang dimaksud adalah merincikan dengan rinci, menetapkan dengan rinci. Buktinya apa? Buktinya di sini wa huwa samiul basir. Jadi rinciannya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu rinciannya. Jadi sekali lagi, kalau dah kita beriman, tidak ada sifat atau tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu baru giliran selanjutnya, yakni menetapkan rincian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di sini dalam ayat ini, ayat ini bukan batasan tapi contoh saja. Yakni rinciannya kamu tetapkan as-sami, Allah Maha mendengar. Taib, Allah Maha mendengar, memiliki pendengaran. Kemudian al-basir, memiliki penglihatan. Itu rinciannya. Taib. Kemudian kata Syekh Al-Amin Asy-Syangqiti rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan ayat ini, berkaitan dengan ayat ini, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pilih as-sami'ul basir saja? Tidak kan banyak sifat Allah yang lain, al-qadir misalnya, al-ghafur misalnya, atau apa misalnya sifat-sifat Allah yang lain, kenapa dipilih as-sami'ul basir atau al-hayy yang hidup misalnya? Kenapa? Kata beliau rahmallahu ta'ala, li'anna hataini as-sifatain yashtarika fiha kullal makhluqin. Yashtariku fiha kullal makhluqin. Karena dua sifat ini, kata beliau rahmallahu ta'ala, apa hikmahnya? Kata beliau, hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih dua sifat ini, karena dua sifat ini ada pada seluruh makhluk. Taib. Jadi makhluk apapun, as-sami al-sami dengan basir, mendengar melihat mesti ada. Walaupun kita tidak tengok matanya, tetap makhluk itu melihat. Walaupun kita tidak tengok hidungnya misalnya. Semut misalnya, ya gimana dia semut ini menghirup tahu bau busuk, tahu bau harum. Ah gitu. Atau misalnya apa nih yang kecil-kecil, hewan-hewan yang kecil misalnya. Tapi tetap mereka akan berjalan, mesti ada pendengaran, penglihatan mereka. Tapi bagaimana caranya? Masing-masing. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan as-sami'ul basir untuk menunjukkan bahwasanya makhluk ada pendengaran, makhluk ada penglihatan, tapi pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dah demikian, bagaimanapun juga kalian tetapkan, itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafi al-mujmal, menafikan secara umum, taib, baru setelah itu merincikan. Apapun alasannya kita rincikan. Jadi apapun alasannya oh tidak bisa nih. Tidak boleh, kenapa? Karena nih makhluk macam nih juga, turun makhluk turun juga. Habis itu punya tangan, tangan makhluk juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah dalam ayat ini. Wa huwa as-sami'ul basir. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala taruh nih supaya apa? Manusia juga memiliki seperti Allah miliki, tapi hakikatnya tidak sama. Seperti tadi kita sebutkan pendengaran, bagaimana kita tahu hidung semut gimana? Mungkin kalau hidung apa binatang-binatang yang besar mungkin nampak, tapi itu pun tetap hakikatnya tidak sama hidung manusia dengan hidung binatang yang lainnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kita sebutkan dalam ayat ini ada dua rukun yang penting sekali disebutkan, an-nafyu al-mujmal dan al-itsbat al-mufassal. Menafikan secara umum dan menetapkan secara rinci. Ini kaidah umumnya. Tapi dikecualikan di dalam bab an-nafi, di dalam bab menafikan secara umum, ada penafian yang dirincikan, ada juga. Jadi ini adalah kaidah umum, kaidah asal gitu, nafi secara umum dan menetapkan secara rinci. Ini kaidah umum. Tapi di situ ada penafian yang rinci. Kaidah asalnya penafiannya umum, tidak dirincikan. Tapi ini ada dalam ayat-ayat, sebagian ayat yang Allah rincikan penafiannya. Ini kata para ulama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan bantahan. Bantahan. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah bantahan kepada kaum Nasrani yang menyatakan ni memiliki Allah memiliki anak. Taib begitu. Allah ini serupa dengannya sesuatu. Jadi ini untuk bantahan. Jadi kalau mimbab bantahan, maka di situ diperlukan an-nafyu al-mufassal, yakni penafian yang rinci. Jadi Allah Subhanahu wa taala rincikan dalam surat Al-Ikhlas tuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mimbab bantahan. Kalau tidak, an-nafyu al-mujmal itu adalah kaidah umum. Taib. Terus selanjutnya di sini, lima khalaqtu biyadayya terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dah tadi. Dan firman Allah, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar, dia infakkan kapan saja dia menghendakinya. Ini juga termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sekali lagi ayat ini membantah bantahan terhadap Yahudi. Bal yadahu mabsuutatan, yaitu bantahan terhadap Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi ini menganggap Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin, habis itu pelit, luki, pelit. Nah, jadi Allah Subhanahu bantah di sini, mabsuutatan, terhampar. Juga datang keterangan yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan dua tangan seperti kisah perdebatan Musa dengan Adam alaihi salam. Musa alaihi salam berkata kepada Adam, khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu. Jadi ini juga termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Ini. Dan seperti sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak menjadikan keturunan yang soleh dari orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, sama seperti orang yang aku katakan kepadanya jadilah, maka jadilah. Jadi ini adalah seperti disebutkan dalam footnote-nya itu adalah hadis dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asma wa Sifat. Taib. Dan intinya hadis ini dhaif. Dan juga hadis yang kedua yang beliau sebutkan adalah dhaif juga. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah telah menciptakan Firdaus dengan tangannya. Itu hadis yang dhaif juga, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Dan juga yang lain-lain dari imam-imam yang lain meriwayatkan hal ini, tapi sanadnya mutakallam, yakni sanadnya dibicarakan, maknanya dhaif. Dan dah kita sebutkan yang berkaitan dengan yang sahih, yang yang berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ciptaan yang langsung atau yang Allah Subhanahu wa taala langsung pakai dengan tangannya. Ini dah kita sebutkan, di antaranya adalah ini dalam hadis Abdullah bin Umar. Jadi disebutkan di situ apa tuh yang pernah kita sebutkan, kataballah at-taurah biyadih, Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat dengan tangannya, kemudian menciptakan qalam, kemudian menciptakan Adam, kemudian menciptakan Jannatu Aden. Jadi arba'atu asya' biyadih, khalaqallah arba'atu asya' biyadih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat makhluknya dengan tangannya. Jadi kita sebutkan tadi yang sahih yang tadi yang tiga. Dan ini yang apa? Yang kita tadi kita sebutkan. Jadi yang disebutkan Jannatu Aden. Ya, ala kulli hal, ini yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan tetapkan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah makna daripada perkataan para ulama, bab asma dan sifat adalah bab tauqifi, yakni bab berhenti, stop di situ. Maknanya apa? Tadi menetapkan tadi. Nah, kita lanjut. Berkata Al-Imam Ismail bin Abdurrah As-Sabuni, akidah ashabul hadis dalam sifat-sifat dhatiyah dan fi'iliyah. Demikian pula perkataan mereka ashabul hadis terhadap seluruh sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan datang penyebutannya dalam khabar-khabar hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sifat as-sama mendengar, al-basor melihat, al-ain mata, al-wajh wajah, al-ilmu ilmu, al-quwah kekuatan, al-qudrah kemampuan, al-izzah kemuliaan, al-zomah keagungan, al-irodah kehendak, al-masyiah keinginan, al-kaul ucapan, al-kolam perkataan, al-ridho, asyukhtu murka, al-hub cinta, al-bukht benci, al-farad gembira, al-dahi tertawa, dan sifat yang lainnya tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Jadi yang selanjutnya disebutkan oleh penulis Al-Imam yakni As-Sabuni rahimahullahu taala, kata beliau di sini, akidah ashabul hadis dalam sifat-sifat dzatiyah dan fi'liyah. Jadi kita sebutkan apa makna dzatiyah dan apa makna sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yakni sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlepas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tangan, habis pendengaran, penglihatan, itu semua adalah bentuk daripada sifat dzatiyah. Terus sifat fi'liyah. Sifat fi'il ini adalah perbuatan, dan perbuatan ini berkaitan dengan masyiah, yakni kehendak. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan, maka Allah Subhanahu wa taala buat, baru sifat itu muncul. Itu sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah. Ada juga sifat di situ bergabung antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Bergabung antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Jadi kenapa disebut sifat ini sifat dzatiyah fi'liyah? Karena dari satu sisi dia itu dzatiyah, yakni tak boleh terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau terlepas, jadi Allah Subhanahu wa taala kurang. Kenapa disebut fi'il? Karena sifat itu akan muncul ketika ada keinginan. Taip. Jadi dari penjelasan tadi kita simpulkan sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Ada sifat dzatiyah yang tidak boleh terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, contoh tadi tangan, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Habis itu sifat fi'liyah, sifat fi'il, perbuatan yang berkaitan dengan keinginan, kehendak. Contoh di sini turun. Contoh turun. Apalagi? Contoh menciptakan misalnya. Contoh berbicara, itu contoh fi'liyah. Ada tadi yang tambahan tadi sifat fi'liyah dzatiyah. Sifat fi'liyah dzatiyah. Jadi kita tahu sifat fi'il, kita tahu sifat dzat. Atau sifat dzatiyah fi'liyah, mana-mana boleh. Kenapa disebut dzatiyah? Kenapa disebut fi'liyah? Apa contoh dalam hal ini? Contohnya misalnya berbicara, al-kalam. Contohnya al-kalam. Kalau dari sisi dzatiyah kita tengok kalam ini, berbicara ini boleh tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Karena kalau kita sebutkan terlepas berarti Allah bisu. Allah bisu atau Allah misalnya ada hal yang memang menghalanginya untuk berbicara. Jadi senantiasa tak boleh terlepas. Sebab itu disebut dzatiyah. Disebut fi'liyah karena waktu-waktu tertentu bila Allah kehendak baru berbicara. Oleh sebab itu sifat kalam ini adalah salah satu contoh sifat dzatiyah fi'liyah atau fi'liyah dzatiyah. Dan sifat dzatiyah kemudian sifat fi'liyah ini adalah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut tetap bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh penulis di sini, kemudian juga berkaitan dengan kaidah-kaidah yang lain yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan akidah-akidah salaf yang lain, maka insyaallah taala kita akan rincikan pada pertemuan depan biidznillah taala. Nah, ada soalan tidak? Kalau tidak ada, kita tutup. Sudah termasuk pengucapan yang ta'lim. Hah? Pengucapan yang ta'lim. Pengucapan yang ta'lim. Halaman mana tu? Coba, anda lihat di antum punya teks Arab. Mengingatkan pengucapan dengan ta'lim. Halaman 10. Mengucapkan apa? Ada soalan meninggalkan pengucapan dengan ta'lil. Meninggalkan pengucapan dengan ta'lil. Jadi yang dimaksud di sini ta'lil, yang dimaksud kita lihat dulu dia punya apa namanya? Mana dia punya ini? Sebelum masuk dong, sebelumnya. Ini ada kan ta'lil. Tapi mana dia punya ayat mana? Soal kita ta'lil ada makna bahasa Arabnya, cuma mana dia? Wa tarakul qawla bitta'til, afwan, namanya ini ta'til bukan ta'lil. Jazakallah khair. Jadi ya, ini salah, keliru. Taib. Keliru dalam menulis. Jadi kita pun ikut keliru nih. Meninggalkan pengucapan dengan ta'til, yang betul ta'til. Jadi diganti itu ta'til bukan ta'lil. Ta'lil, kalau ta'lil itu dari sisi bahasanya ta'lil, menjelaskan, merincikan itu ta'lil. Tapi ini ta'til. Ini termasuk penyakit. Sama dengan tamthil, tashbih itu adalah penyakit. Tapi kalau ta'til berarti attala yu'attilu ta'til. Ta'til disebutkan oleh para ulama. Tapi apa makna ta'til ni? Dari segi bahasa maknanya al-khulu wal-faro. Di ta'til, ini bagus nih soalannya, jadi mengingatkan kita nih. Ta'til. Jadi disebut di sini meninggalkan pengucapan dengan ta'til. Apa makna ta'til? Ta'til dari segi bahasa adalah al-khulu wal-faragh. Khulu kosong, al-faragh kosong. Jadi maknanya adalah kosong, dari segi bahasa kosong. Al-faragh. Jadi kalau bahasa Arab kita apa? Imla'il faragha fi ma yali. Ah, ini termasuk nih. At-ta'til al-khulu wal-faragh, kosong. Tapi dari segi istilah maknanya adalah ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala. Jadi ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala. Makna ta'til dari segi istilah lah mengingkari apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ta'til. Jadi mengingkari apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu dalam bab asma wa sifat yang kita maksudkan di sini, mengingkari apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'til. Jadi kalau orang itu menta'til berarti dia telah mengingkari apa yang wajib bagi Allah. Apa yang wajib bagi Allah adalah yang ditetapkan oleh dirinya. Tiga sifat tadi itu adalah wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tetap bagi Allah, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah fi'liyah, itu adalah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengingkari ini, yang disebut mu'attil atau sifatnya disebut ta'til. Dengan ringkas disebut mengingkari. Ringkasnya disebut mengingkari, tapi kita sebut apa namanya dari sisi bahasa dan istilah membab penyebutan ilmiah saja. Taib. Jadi meninggalkan pengucapan dengan ta'til bukan ta'lil dalam halaman 20 itu. Nah, jazakallah khair atas soalannya. Ada lagi? Taib. Kalau ilhad, ilhad ini adalah yakni bentuk kata yang umum. Kalau dah ilhad, masuk di dalamnya ta'til, masuk di dalamnya tasbih, yakni penyimpangan-penyimpangan. Jadi seluruh penyimpangan masuk di dalamnya ilhad. Karena ilhad maknanya mail, mail, yakni condong kepada kebatilan, yakni lebih dekat kepada kebatilan, itu namanya ilhad. Jadi ilhad juga mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nama ilhad. Jadi seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada namanya ilhad. Tapi kalau ta'til nih, ta'til biasanya khas pada bahasan asma dan sifat. Khas pada bahasan asma sifat. Tapi kalau ilhad itu semua dah masuk. Jadi misalnya kalau ada orang yang menta'til, boleh tidak disebut ilhad? Boleh. Boleh. Jadi sekali lagi ilhad ni luas cakupannya. Enggak tahu kalau boleh disebut ilhad itu umum, ta'til itu khusus. Nah. Tapi insyaallah sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita taufik, keluangan waktu, kesempatan, semangat untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, sehingga itu menjadi bekal kita dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.